الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. A'azzani wa a'azzakumullah. Kaum muslimin, saudara sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada risalah Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang disyarah oleh Al-Syeikh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah. Sebelum kita melanjutkan, perlu diketahui bahwa penjelasan yang saya sampaikan banyak mengambil dari ta'liqat, ta'liq tambahan penjelasan oleh Syekh Yasin rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullah pengajar bidang akidah di Daril Hadis Damaj, juga di Fuyus ketika itu, dan beliau sudah meninggal, dan mungkin antum sudah pernah mendengar kisahnya bagaimana beliau meninggal disebabkan oleh bom yang diletakkan di kendaraan atau mobilnya rahimahullahu ta'ala. Beliau banyak menyinggung para ahlul bid'ah, terutama Syiah Al-Husiyun dan Ikhwanul Muslimin. Mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah SWT dan mendapatkan syahadah, gelar syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita pada syarah yang disebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal 29. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah dan agama ibadah milik Allah diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah maknanya sudah kita sebutkan dua. Yang pertama, fitnah bermakna syirik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ini. Juga fitnah bisa diartikan atau bermakna al-ihraq, membakar. Ya, makna-makna ini tergantung as-sabiq wal-lahiq, pendahuluan dan berikutnya, baru kita mengetahui maknanya. Dalam bahasa kita apa? Permulaan dan akhiran. Apa namanya? Dari situ kita mengetahui maknanya. Seperti masa. Masa itu maknanya apa? Banyak ya. Bisa jadi kumpulan manusia ya, ada demo, masanya begitu banyak. Masa artinya apa? Kumpulan manusia. Ada masa waktu ya, tergantung ucapan sebelumnya dan berikutnya. Dari situ kita mengetahui makna. Sama dengan fitnah. Kita sudah mengetahui makna dua. Yang kedua yaitu al-ihraq, juga makna berikutnya hujjah atau argumentasi. Walaupun argumentasi yang disebutkan lemah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang orang-orang musyrikin ketika mendapatkan balasan di hari kiamat, mereka mengatakan wa ma kana fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Dan tidak lain hujjah mereka, fitnah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, bukanlah kami termasuk orang-orang yang musyrik. Walaupun hujjah atau argumentasi mereka lemah. Kemudian yang ketiga, ini yang paling banyak, yang keempat ya, bermakna al-ikhtibar wal-imtihan, ujian. Wa nabluwakum bil khairi wa syarri, wa nabluwakum bis syarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Mendapatkan kemudahan, itu semuanya ujian. Mendapatkan kesulitan, itu adalah ujian. Kekayaan, kemiskinan, semuanya itu adalah ujian. Makna yang berikutnya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Rabb kami, jangan engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Maknanya la tusallithum alaina. Jangan engkau menangkan mereka terhadap kami. Jangan engkau berikan kekuasaan mereka sehingga mereka menguasai kami. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Wa idza kana Allahu la yarda bil kufri wasyirki fa innal wajiba 'alal mu'min alla yarda bihima. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada kekufuran, kesyirikan, maka menjadi keharusan bagi setiap mukmin untuk tidak ridha kepada kekufuran dan kesyirikan. Kenapa? Li'annal mu'mina ridahu wa ghadabuhu taba'u ridallahi wa ghadabih. Karena seorang mukmin seharusnya ridha, kesenangannya, kecocokannya, dan kebenciannya, kemarahannya mengikuti ridho Allah dan kemurkaan Allah. Kalau Allah ridho, kita harus ridho. Kalau Allah benci, marah kepada kekufuran, kesyirikan, kita pun harus marah. Ya. Jangan kemudian memberikan selamat kepada orang-orang yang sedang melakukan kesyirikan, kekufuran. Selamat ya, hari raya atas kelahiran Tuhan siapa? Yesus. Ini bukan bentuk apa? Kebencian terhadap sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murka. Makhluk-makhluk langit bumi hampir terpecah karena mereka mengatakan anda'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan Allah mempunyai anak. Kenapa kita tidak benci? Jangan kita berbasa-basi. Fayahdabu lima yahdabullah. Seorang mukmin harus membenci apa yang dibenci Allah. Wa yarda bima yardahullah. Seorang mukmin harus ridha dengan apa yang diridhai oleh Allah. Wa kadzalika idza kana Allah la yardal kufra wala syirka fa innahu la yaliqu bi mu'minin ay yarda bihima. Demikian pula apabila Allah tidak ridha kepada kekufuran dan kesyirikan, tidak pantas bagi seorang mukmin untuk ridha kepada kekufuran dan kesyirikan. Wasyirku amruhu khatir. Kesyirikan urusannya sangat besar, bukan sepele. Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni yang bukan dosa kesyirikan. Dalam ayat yang lain, surah Al-Ma'idah ayat ke-72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lil zalimina min amsar. Bahwasanya siapa yang mensekutukan Allah, maka Allah haramkan untuk dia surga, dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang zalim seorang penolong pun. Orang zalim tidak ada seorang penolong. Kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Inilah bahayanya kesyirikan. Sehingga para ulama, mereka memasukkan riya bagian dari kesyirikan. Kalau orang munafikin, riaknya itu mutasalsil, ya. Terus-terusan setiap ibadah inginnya riya. Kalau tidak ada yang melihat, enggak mau beribadah. Adapun orang yang terkadang terjatuh dalam riya, ini yang dibahas oleh para ulama, apakah amalannya gugur atau tidak. Ada yang mengatakan gugur, bahkan dia mendapatkan dosa. Berdalil dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu, sehingga siapa yang beribadah kepadaku, dia mensekutukan dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah tidak butuh, ya, tidak diterima ibadahnya. Juga hadis Nabi alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul ashar atau asyirkul khafi, fasu'ila anhu faqala ar-riya. Yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah syirik yang tersembunyi. Ditanya Nabi alaihi salatu wasallam tentang hal itu, beliau menjawab adalah riya. Sehingga barakallahu fikum, kita sangat butuh untuk memperbaiki hati kita supaya amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil yang lain, ya, diantaranya yang dikisahkan tentang tiga golongan yang beramal dengan amalan besar. Yang satu mujahid, ternyata berjihadnya bukan karena Allah SWT, karena riya, supaya dikenal dengan sang pemberani. Yang satu lagi berinfak, semua jalan kebaikan dari sisi menginfakkan harta dia lakukan karena banyak harta. Ternyata tujuannya apa? Supaya dikatakan sebagai dermawan, dan sudah dikatakan sebagai dermawan. Yang satu lagi, ya, pembaca Al-Quran, mahir dalam membaca Al-Quran, mengajarkannya, ternyata tujuannya supaya dikatakan sebagai qari. Dia ini seorang qari, ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mereka diseret di atas wajah mereka dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan mereka termasuk golongan yang pertama dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, awwalu man tusya'ar bihimun nar, orang-orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian Nabi SAW disebutkan di sini, beliau mengatakan, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang berjumpa dengan Allah tidak mensekutukan dalam ibadahnya kepada Allah sesuatu apapun, dia berhak masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang bertemu dengan Allah mensekutukan dalam ibadahnya, mensekutukan Allah dengan yang lainnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Di sini disebutkan syai'an. Sehingga barakallahu fikum, dalam matan dikatakan apa? La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak boleh ibadah itu diberikan kepada siapapun, sekalipun para malaikat, para nabi, para rasul yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentunya barakallahu fikum, yang lebih di bawah mereka kedudukannya, min babil aula, lebih-lebih lagi tidak berhak untuk mendapatkan peribadahan sedikit pun. Tidak boleh kita menganggap orang yang sudah meninggal bisa dimintai pertolongan, bisa mengatur, ya, seperti akidahnya atau keyakinannya orang-orang tasawuf yang mereka mengatakan bahwa wali kutub, wali ini dan itu bisa mengatur alam ini, mempunyai tugas ini dan itu, bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini kesyirikan, ya. Kesyirikan yang harus diperangi, yang harus dimusuhi, dan pelakunya harus dibenci. Nah. Kemudian yang ketiga, tapi waktu sudah tidak mencukupi, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.